Dek. Ya, Mas. Udah buka puasa belum? Udah. Kiriman lebaran mana, Mas? Loh, udah Mas kirim loh. Lah, aku tungguin kotak surat berhari-hari kok enggak ada. Well, eh? Jangan-jangan ada yang ambil duluan ya? Yang enggak di kotak surat dong. Eh? Mas kirim pakai Firecase BCA. Oh. Firecase BCA. Jadi uangnya enggak hilang, Mas? Ya enggak. Firecase BCA kan aman. Coba kamu lihat HP-mu. Ada SMS PIN dari Mas kan? Iya, ada, Mas. Nah, kamu tunjukin PIN-nya ke petugas BCA ya. Atau bisa di kantor pos. Bilang mau ngambil WI BCA. Jangan lupa tunjukin KTP-nya ya. Iya, Mas. Tenang, kalau kirim uang pakai Firecash BCA. Kemanapun ngirim, pasti sampai. Karena Firecash BCA kenal banget Indonesia. Info lengkap hubungi Halo BCA di 1583 kali atau kunjungi www.bca.co.id.